Mitra Bisnis, 3 minggu belakangan ini terjadi beberapa insiden penembakan di Jakarta dan Tangerang yang dilakukan orang tak dikenal terhadap anggota kepolisian dan telah menewaskan 3 aparat. Motif penembakan tidak diketahui. Peristiwa penembakan ini bahkan sampai diliput oleh media internasional seperti Straits Times Singapura, The Australian, dan Washington Post Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penasehat ahli Polri, Kastorius Sinaga. Pak Kastorius, apa komentar Anda soal insiden ini? Ini saya kira bukan insiden penembakan terhadap polisi ini yang secara random ya kan terjadi belakangan ini. Ini tidak sekedar kriminal biasa ya, tetapi saya kira ini ada kaitannya ke bidang lain, khususnya dalam menciptakan keresahan masyarakat. Karena kita tahu ya kan, polisi adalah simbol dari keamanan masyarakat ataupun simbol dari katakanlah di sini penegakan hukum. Nah, penembakan itu sendiri karena memang pelakunya belum ditangkap, memang motifnya belum bisa diungkap secara jelas. Tapi kalau dilihat dari modusnya, ya kan, modus dan juga apa namanya ini frekuensinya, saya kira sementara bisa disimpulkan tujuan adalah sebenarnya menebar bentuk teror di masyarakat. Itu tujuan akhirnya. Namun tujuan antaranya ataupun langkah antara yang diambil adalah dengan sasaran aparat kepolisian. Ya kan? Kalau kita lihat sebelumnya, ya kan, katakanlah kegiatan teror banyak sekali menyasar kepada fasilitas polisi, membakar pospo, menyerang polsek, dan segala macam. Ini lebih bersifat fasilitas fisik, ya kan. Nah, sekarang mereka modusnya lebih pada targeted kepada polisinya, orangnya, begitulah kira-kira. Jadi, kejadian-kejadian penembakan polisi ini jangan dilihat berdiri sendiri sebagai sebuah modus, tetapi pengembangan modus yang sudah dikembangkan sebelum-sebelumnya di dalam kaitan untuk mengganggu ketertiban masyarakat, menyebar teror, dan oleh karenanya boleh sementara disimpulkan ini adalah bagian terorismenya. Entah apapun motif pemicunya, entah balas dendam, ataupun entah itu di dalam melemahkan atau membuat demoralisasi dari aparat kepolisian, ya kan, dan lalu juga untuk mencoba merontokkan wibawa kepolisian di mata masyarakat, ya kan. Ini sudah bibit-bibit ke arah sana, dan ini sudah merupakan satu, boleh dikatakan, jangan disimpulkan dulu, tetapi boleh dikatakan sebagai satu lampu kuning untuk katakanlah keamanan negara tentunya ya, lebih luas lagi. Itu saya kira. Nah, kita harapkan dan ini menjadi prioritas dari Mabes untuk mengejar pelakunya yang saya kira secara teknis tidak akan mengalami kesulitan, namun tentu harus pendekatan yang cukup komprehensif karena ini bukanlah satu kejahatan kriminal biasa. Kalau dikatakan tujuan dari insiden ini adalah membuat masyarakat menjadi resah, lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh aparat keamanan sendiri, Pak, terkait hal ini? Tentu satu ya adalah reaksi daripada pihak kepolisian tentunya. Dan ini sudah tepat bahwa baik Kapolri maupun Pak Ugro mengatakan polisi satu titik pun tidak akan pernah takut menghadapi teror. Dan polisi tetap menjalankan dan memang demikian fungsinya secara normal, ya kan. Melayani masyarakat, lalu memberantas kejahatan dan sebagainya. Itu dulu, bahwa sikap polisi tegas. Dan kedua tentu memburu pelaku tersebut sampai pada sel-sel jaringan secara lengkap. Begitulah kira-kira ya. Yang ketiga tentunya memang kita menghimbau masyarakat bahwa ini adalah modus yang bertujuan untuk meresahkan masyarakat sehingga ketika terjadi keresahan dan demoralisasi di tengah aparat, maka mereka akan dengan mudah melakukan serangan yang lebih mungkin besar ataupun mempunyai deterrent effect yang lebih luas. Nah, ini kita himbau masyarakat agar tenang dan waspada terhadap lingkungannya, laporlah kepada pospol atau binmaspol terdekat atau aparat pemerintahan terdekat terhadap orang-orang yang dicurigai di lingkungannya dan juga bisa berpartisipasi bila masyarakat mengetahui katakanlah menyaksikan penembakan ataupun melihat hal-hal kecurigaan melaporkan kepada polisi. Demikian penasehat ahli Polri, Kastorius Sinaga. Saya Wendy Lim.